Dadi sing pertama sing perlu dieling-eling niku wau, wong lanang niku haram nek nggunakake perhiasan emas utawa perak. Wong lanang niku kena nganggo ali-ali saka perak. Malah nek kena nganggo ali-ali saka perak niku sunat. Ali nganggo ning kon jari manis. Kanan kiri utawa kanan utawa kiri. Jur haram haram uga nyepuh nganggo emas, nyepuh ali-ali sing digawa lanang mau nganggo emas. Senajan wong sithik no cara gampangane. Dadi ali-ali niku senajan mung disepuh saka emas, niku nek nggo wong lanang ra entuk, wong wedok ra apa-apa. Wakadalan kaya mengkono mono tambe jak lu sein utai ndate ake suwici-wici minta pecahan emas dakhila findatin ing dalam jerune perak alladhi hutia kang den tutupi apa alladhi binawi apa i bila wuren kelawan upamane mas lon mas ya mas nek kene mas londo saven kang murni uga ora kena ndadekake perhiasan kanggo wong lanang gitu ya. Neng jerone emas seko emas neng jerone perak nanti emas padane ali-ali jerone emas terus disepuh perak terus di ngomong lanang ini kurang kena wayah rumulan haram ngalal mukalaf yang tak siwong mukalaf walau imra'atan lan senajan iku rupa wong wadon apa istiqmalun guna ake watas yinun lan ngay bapais bi'inain kelawan wadah wa insa hura lan senajan cilik apa inak jidan kelan banget wamik halatin lan wadah celak wamir wadin lan lotek celak wa kelalin dan selilit wa malan barang yukraju kang dentok ake biklan ma apa wasakul unduni regete kuping min hendahapin hale tetap sangking wadah emas au fidatin atau perak maka telengah istiqmal e ketina uha utawi nyimpen inak mau jur haram saiki kanggo kabuk sabeh kabeh wong sing dewasa mbuh lanang mbuh wedok ora kena utawa haram nggunakake apa iki jenenge nggunakake lan mepaes wadah wadahnya mungkin gelas mungkin apa piring senajan cilik lan wadah celak lotek celak celak sogok silit lan curak-curak kuping seko emas utawa seko perak aku ira kena ngomong lanang ngomong itu ira kena ini katen bat seko emas atau perak ira kena dinggu atau ngombe ngomong gelas emas atau ngomong gelas perak ira kena ngomong lanang ngomong itu ira kena nyimpen kuwi ira kena nyimpen gelas emas nyimpen gelas perak nyimpen wadah celak seko emas seko perak nyimpen katen bat mau seko perak seko emas senajan ming nyimpen perak kena ndak ibo nganggu baik laki-laki maupun perempuan sogok selilit seko emas nyimpen kira kena ngene lho iya bangetan nggih no sogok selilit wis seko emas iya iya saking sugih ya iso mawon wasali suatai kaping telune tambihat iku anna tasabuhar rijali setune olie nyerupanine pira-pira wong lanang binisa iklan pira-pira wong wadon pimain dalam barang yuk tasukan den tertentak kama bina klan nisa ngurufan in dalam pengadatane kalipan dalam kaprae bayani min libasin ilangin penganggu pakaian au kalamin atau guneman omongan au harkatan atau obah-obah wangsu utawi lan utawi sewali e tasabur rijal iku haram wangsu lan ngatah wae wangsu lan sewali e iku haramun haram Nomor telu yang perlu dieling-eling yaiku wong lanang kok niru-niru wong wadon sing secara khusus itu memang biasa dilakukan wong wadon secara umum, yaitu pakaian, omongan utawa gerak-gerik utawa swalike wong wadon tiru-tiru wong lanang omongan, pakaian, gerak-gerik aku ya haram. Ya misalnya nggon ekstravaganza kae. Wong lanang tiru-tiru wong wedok ya haram ya. Ya ngono ta. Menurut kitab niki, famina tasabi mongko iku tetep setengah saking nyerupani al muharram kang den haramake. Khotbur rajuli utai oleh macare wong lanang yada ing tangane rajul wari celahutan sikile rajul bilhina iklan pacar bigari ngundurin kelan ora ana ngundur termasuk nyerupani wong wedok sing diharamke yaiku oleh wong lanang iku macar utawa apa ngiteki tangan lan sikile kanthi kitek utawa pacar kamangka ora ana alasan, ora ana keterpaksaan. Keterpaksaan iki misalnya apa nek kuwi nggo obat ngene. Kukune nek ora digetek langsung bosok ngono kuwi. Ngira apa? Wasti malur rajuli lan oleh menganggone wong lanang asia bae pira-pira pakaian wal kawafia. Lan pira-pira kaufia. Alati kang iku tetep ing dalam kawafi khuyutul kasbi utai apa iki apa mas iki apa iki nek kene apa iki kok serat pring pring iki apa ya ora ngerti walau saran senajan iku sithik liana krana sune siap iku min zinati nisa'i tetep setengah sangking pepaisai pira-pira wong wadon al muhtasati kang den tertokake bina klan nisa. Nah kene sementara masuk contohnya wae nggo pakaian sing kawafi ya, pakaian perempuan khusus. Senajan iki mung sithik ya iki pancen perhiasane perempuan ya. Khusus perempuan ya ndak boleh. Ya wae men intine iki sesuai budaya to sesuai kebiasaan ngadat. Nek nang kene nek Jawa iki nek padane nggo jarik jarikan. Nek jarikan ta ana wedok. Wis ora tau nganggo yo ora ana lanang yo ora nganggo jarik wedok ora nganggo jarik ya. Apa niku? Sing anu niku padane klambi apa? Ya ngene ya nek sakniki lanang wedok masa kok padha. Rok. Ngono ya adane rok ngono. Nganggo rok nek nang kene nggo wong wedok nek jane Mas Santok nggo rok ya ora kena haram. Diting gorok kan nanti embut gaya. Ini gue rakan no, ini gue kotang, gue kotang kan langsung sama itu tadi gue. Gue kotangan, nanti aneh nanti om, aneh sulu, gue embut gaya, gue kotangan, aneh nanti. Lagi rakan no, kata lo. Utawa nak sih khusus uang lanang ini apa? Jiran aja ya, uang lanang ki secara umum. Meh foto sah ni, eh? Wah, uang itu gue pecis. Aku ya ora kena. Ana to, wong wedok nggo pecis njur serbanan. Ora kena, khusus e iki. Tapi nek nang ngendi kae? Nek nang Afrika iki ana negara tertentu iki wong lanang iki nggo rok, ngono to. Nang TV kan ana to. Jenderal-jenderal kae iki rok-rokan. Eh pancen kuwi iki roke pakaian laki-laki di situ. Aku ya ora apa-apa. Nek wong wedok nang kono nggo rok malah nyerupane wong lanang malah dosa. Iki sesuai sing penting iki tiru-tiru. Jadi wong lanang iki Pak intine nek dadi wong lanang iki ya nglanangi ngono. Wong wedok ya medoki ngono. Ora kok wong wedok nglanangi mah wong lanang medoki ta kira. Nah, salah satu hikmahnya kan nanti supaya jenis kelamin itu jelas. Bape ana kalane wong niku asline lanang terus mbanci terus medok itu ya terus dadi sifatnya dadi wedok tenan. Itu kan menjadi penyakit nek cara ilmu psikologi itu. Banci-banci bencang-bencang itu kan ana sing asline iki janjane lanang ning kemayu terus sesek ya perasaane dadi wong wedok tenan. Njur senenge ya wong lanang tenan. Lah itu karena itu asalnya meniru-niru itu. Begitu juga wong wedok kae sing nglanangi kae sing lesbian kae. Ya asline iki anu. Antara-antara wong lanang njur perasaane kaya wong lanang, njur rumasane wong lanang tenan. Nah itu sudah dirusak to. Faman mongko te sapane wong iku pangalahu lamun iku gawe sapa wong. Hu ing siap minar rijali hari tetap sanggung pira-pira lanang. Sora mongko dadi sapa wong iku mutasabian nyerupani binak lan isa. Malungunan tur iku den laknati ngala lisani nabi ing atase lisane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sapa wae sing gawe pakaian perempuan maksude gunake pakaian perempuan wong lanang. Oke, berarti dheweke nyerupani wong wedok. Sapa wong lanang sing gawe sing nganggo ta? Nganggo pakaian perempuan. Nah, berarti dheweke nyerupani perempuan. Ha nek nyerupani perempuan berarti dilaknat. Sing laknat sapa? Sing laknati ngendikane Kanjeng Nabi. Ana sing laknane Kanjeng Nabi jur sapa sing nulung. Mama harumalan den alingi min hilyalil jannati sing pepaes swarga. Jur wong sing wong lanang utawa wedok sing nyerupani lawan jenise iki engko dialing-aling utawa ora iso ento perhiasane swarga. Albasana muga-muga menganggoni ing kita sapa Allah Allah taala. Bimani kelawan kanugrahane Allah, karomilan kemuliaane Allah, hilyatal janati ing penganggo swarga. Muga-muga Gusti Allah menganggoni kula panjenengan kanthi kanugrahan kamulyan utawi kelumane Gusti Allah kanthi pakaian swarga. Amin. Babung ya datil maridi utawi iku bab nerangke tilik wong lara. Saiki tentang tilik wong lara. Akhrajan tidak kesamaan dengan Imam Muslim. Ing dawu inna Allah ta'ala setune Allah ta'ala. Iku yakulu dawu sapa Allah. Ya mal kiamatin dalam dina kiamat. Ya bna Adam, ya anak Adam. Marib tu lara ingsun. Falam tahut ni mongko ora tilik sira ni ingsun. Kala matur sapa Ibnu Adam. Ya Rabbi do pengeran kula. Kaifa halika priye. Angu duka tilik kula kaing panjenengan. Wantali te panjenengan. Iku rabbul alamina. Punika pengeranipun tiang alam sedaya. Kala dawu sapa Allah. Nama alim tak ana ta ora weruh sira anang abdi ing setune kaula ingsun fulanan ya fulan iku mari dalara falam tangdhu mongko ora tilik sirahu ing fulan. Nama alim tak ana ta ora weruh sira anak ing setune sira iku lau ngutahu lawan tilik sirahu ing fulan lawajatni mongko yakti nemu sirani ingsun ngindal ing dalam sandinge si fulan lawajat tani no ya. Nah ya ten nemu sirani ingsun ngindah ing dalam sandinge wong. Lawajata yek mongko yekti nemu sira ngindah ing sandinge fulan safi ing ganjarane. Ing ganjarane ingsun alladila nihayata kang ora ana katoke iku maujud lingadmi karena agunge sawab. Imam Muslim ngriyataken bila Allah Ta'ala sesuk neng dina kiamat iku dawuh. Anak putune Adam, ya menungso. Ingsun lara. Ngapa kok sira kabeh do ora tilik marang ingsun? Yo anak putune Nabi Adam matur, "Duh Gusti, kados pundi kula niki tilik jenengan wong jenengan niku sing nguasani sedaya ngalam." Dawuh Gusti Allah, "Apa kowe ora ngerti nek kawulan ingsun si fulan iku lara. Njur, kowe do ra tilik. Apa kowe ra ngerti nek upama kowe iki gelem tilik si fulan mau sing lara mau, kowe bakal ketemu marang ingsun Allah neng sandinge wong mau. Tegese sira bakal nemu neng sandinge si fulan mau kanthi tilik mau ganjaran saka ngarsane ingsun Allah sing ora ana batese okae mergo saking gedene." Tegese wong lara niku rak sing ngersake ya Gusti Allah. Nah niku nek tilik niku ganjarane gedhe. Nek ra tilik niku sok nek ditanggu Gusti Allah piye aku lara kok ra tilik. Pripun panjenengan mosok gerah. Lah ya maksude kawula ningsun lara wong sing ngersake lara ya ingsun Allah ra tilik. Nek kowe tilik rak entuk ganjaran. Wato baroni yulan cerita sapa to baroni anal ngaita ing dawa anal ngaita setune wong kang tilik wong lara iku yudilu ngiyupi-yupi ing ngait sapa Allah Allah bi khamsatin kan 5 sab nginalan 70 apane alfa malakin ing 1000 malaikat. Imam Tabarani ngriwataken bilih wong sing wong tilik wong lara iku karo Gusti Allah diiyupi-iyupi di apa iki jeneng dipayungi piro 75,000 malaikat. Nanti tilik wong lara niku dilindungi 75,000 malaikat. Ngakek tilik wong lara. Maksudnya malaikat itu ndongake nyuwun kaya ngapura. Dadi tilik wong lara niku ya penting asline ini sunat. Wal Bukhari lanjutake sama Bukhari fil adabi dalam bab tata krama. Ing dawa salasun utawi perkara telu kulluhunna ya sakabehane salasah iku hakon dadi hak ala kulli muslimin kata sahabat wong Islam yaiku ngiyadatul marindi tilik wong lara wasuhudul janazati lan nekane kematian watasmitul ngatisi lan ndongake wong kang wae indah hamidah tatkalane muji-muji sapa ngatis Allah taala Allah taala. Imam Bukhari tenggen bab hadis teng mengenai tata krama mengenai ya adab niku ngendikaken ngriwayataken sujing hadis ana telung perkara sekabehane mau dadi hae saben-saben wong Islam yaiku tilik wong lara nekseni jenazah atau layat. Ya layat iki maksude iki ya layat. Njur ndongake wong sing wae nalikane wong sing wae mau muji Gusti Allah maca alhamdulillah. Wae niku rak saka Gusti Allah, nenggon kita apa ya Mas? Waing niku saka Gusti Allah. Nek angop niku saka setan. Senajan flu kae ya rongkaran waing. Jadi waing niku kanugrahane Gusti Allah. Mula ditanjake. Jura alhamdulillah. Wo ya penak jebar waing niku, gitu. Nek maca alhamdulillah ana to syarhamuka Allah sing ngrungan ngeten. Alhamdulillah sedaya pangalembono kagunganipun Allah matur nuwun Gusti Allah ana to. Jar sing krungu yarhamuka Allah. Mugi-mugi Gusti Allah malasi melasi panjenengan. Jar sing waing jawab meneh yahdikumullah. Muga-muga Gusti Allah maringi pitutuh marang sira marang panjenengan. Jar sing krungu waing mau ngucap meneh ndongake meneh yaghfirullahu li wa lakum. Muga-muga Gusti Allah ngapura marang ingsun lan marang sira. Sing wae wis menang kan saut-sautan. Aku wis okeh sih. Ya ta. Alhamdulillah ya arhamukallah. Yahdikumullah. Ya firullah ya aku. Ah nek angop niku saka setan. Lha. Ya nek kan apa ta ya? Kan kita apa-apa kae mbiyen mesti kake padu ta. Nek are angop kelingan nek ora ana nabi sing angop ora diangop. Bab nabi iki pancen ana, nabi kok angop. Wong ngapa-ngop ngaku nabi yo gemblung ngono. Nabi iki ra ana sing angop. Karena angop iki saka setan. Dadi padahal arep angop lho kelingan ra ana nabi kok angop rae dangop. Padahal angope entuk separo. Kelingan nek ra ana nabi sing angop, ya mis separo kuwi ra terus. Ngono to. Dadi angop itu sebenarnya juga bukan sekedar ngantuk. Ngono to, gurung ngantuk banget gini ya ra angop ya iso. Ngono. Ane lelekan iku terus wong apa-apa lho masalahe lelekan iki jagongan kebak dosa kok ya dadi setan gampang banget lebu kan. Jajal lelekan maca selawat ngono. Sewengi nutuk maca selawat apa maca apa ngono, maca Quran. Engko ngantuk banget ya ora ngop. Ngono lho. Nang ngre jagong manten apa jagong bayi sewengi nutuk wis wong apa-apa entar jagongan redemit ya wis. Ngono ta. Ya masalahe pembicaraan itu mesti biasanya ngobrol-ngobrol itu kan mengandung banyak kekeliruan ta. Jadi jangan menyangka bahwa angop itu mergo ngantuk, ngono lho. Wong ra ngantuk wae ya sangop, Ji. Ya ta? Wong turu wis sangop, Ji. Ya ta kulae masae weruh. Ana wong turu angop, ya ana wis turu har ger ger ger. Turu kok angop. Ya ana tenan ngono kuwi iki. Ngono ki lho. Njen iki salah satu bukti apa jenenge? Mbuktekke benere ngendikane Kanjeng Nabi ya kuwi. Angope nek mbuktekke Islam iki bener iki pamen, angope nek kelingan ora ana nabi sing angop, ora diangop. Kuwi setara bukti sing paling cerak. Padane padudon karo wong sing ngeyel nek sing bener iki Islam. Islam kuwi bener, ora ngandel. Lah saiki buktine gampang wae, buktekno. Kowe nek ora angop kelingono nek menurut Islam kuwi, nek angop kuwi ora ana nabi sing angop. Kuwi anggere kelingan nek rano nabi sanggup engko ora terus dangop, wis terbukti nanti. Itu pasti itu. Nah, buktikan saja nanti nek rangop, kelingan rano nabi kok angop, ora sidangop. Wong wong sing ampuh ae, wong sing pinunjul kae, bae Mbah Dim. Urung tau karo Mbah Dim selawung Suprana sebenarnya karo Mbah Dim angop urung tau. Ngono to. Wong tau saka sore tekan esok tekan awan iki pamit nang kono terus, ngono to. Ya ora angop sih Mbah Dim iki. Ngono to. Waham ngono kok ora. Waham sok ruah mangan apa merana. Ngono to. Ini paling wong. Nah, itu memang ngono. Iki penting iki Mas Pi tau nomak kita pir. Urung tau to. Iki pancen ngelmu langka. S2 wae ron tau nemok eta. Ah dokter ron karoane, masalah iki ngelmu langka disimpen. Jadi buktikan saja itu. Angop itu nek kelingan ora ana nabi kok angop. Ning kelingan tenan lho. Teringat betul bahwa ora ana nabi kok, ora ana wali kok angop. Tapi ora sida angop. Angope entuk separo ya mis separo terus entek. Terus padahal agek angope entuk sak prapat ya mis prapat kuwi. Agek arek angop agek ancang-ancang ini kelingan nek rano nabi angop ya rasi dong langsung nek cara balon kiri kan nek arem lembung itu mak pes ini udah rasi dong tenan itu ntar malah penak nek orang angop ini kok tilik wong loro kok tekan angop ya ini kok bismillahirrahmanirrahim wis tekan angop wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.